Di mana dia? Perjalananku kini mulai tertatih. Lampu-lampu tamaran yang menemaniku seakan mulai meredup sinarnya. Angin yang dulu bersemilir, lembut yang menambah kenyamanan, kini berganti dengan badai. Perjalananku sepi. Bunga-bunga tak lagi taburkan pesonanya. Burung-burung juga enggan untuk bercengkrama. Jalan setapak yang dulu sering kita lalui kini gersang dan kering. Di mana dia? Yang dulu sering menemaniku, tertawa, bercanda, dan sesekali kau berikan pelukan dan rangkulan hangat padaku. Kau juga sering curi-curi untuk sekedar mengacup keningku. Sering terbersit rasa rinduku untuk kembali lagi seperti dulu. Tapi kenyataan berkata lain. Kau bukan lagi milikku. Tolong bisikan padanya bahwa aku selalu ingin melihat dia bahagia. Walau dia bahagia tak bersamaku, tapi tegaskan padanya di sini ada hati yang tulus yang selalu menunggu dia untuk kembali. Harapanku, harapanku, dia kembali. Di manakah dia?